Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala ha'ba'ad. Kita masih melanjutkan membaca syarah hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, in dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Pada kesempatan terakhir kita sudah mendengar penjelasan dari Al-Imam Sa'di rahimahullah tentang kemudahan syariat as-siyam, syariat puasa. Kemudian selanjutnya Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan, wa ammal hajj, adapun terkait dengan ibadah haji, fa inna Allah lam yafrid illa 'ala al-mustati', maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan syariat haji ini kecuali atas seorang yang memiliki kemampuan. Oleh karena itu, jika kita memperhatikan ya arkan al-Islam al-khamsah, rukun-rukun Islam yang lima, sebagaimana pada hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, demikian pula pada hadis Jibril, hadis Umar ibn al-Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika menyebutkan tentang rukun yang kelima, yakni haji, di situ dikaitkan dengan istita'ah. Ya. Menunjukkan bahwa ibadah ini, ibadah yang memiliki sisi beban yang lebih dibandingkan yang lainnya. Ya, karena terkumpul padanya ibadah badaniyah dan ibadah maliyah, di mana tidak pada setiap orang terkumpul dua kemampuan ini, kemampuan secara fisik, secara badan, maupun kemampuan secara harta. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan kemudahan agama ini dalam syariat haji, selain Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya hanya kepada yang mampu, wa fil umri marratan wahidah, bahwa sepanjang umur seorang Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkannya satu kali saja. Artinya ini juga termasuk di antara hal yang menunjukkan kemudahan syariat ini. Karena ibadah haji ini, ibadah yang harus terkumpul padanya sisi kemampuan fisik, demikian pula sisi kemampuan badan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya hanya satu kali sepanjang umur seseorang. Ya, sehingga ibadah haji yang kedua, ketiga dan selanjutnya itu hukumnya sifatnya hanya sunnah saja. Kemudian wa fihi min al-manafi'i al-kathirati ad-diniyyati wa dunyawiyyah ma la yumkinu ti'daduh, dan di dalam syariat haji ini terdapat sekian banyak manfaat, baik yang sifatnya diniyah, manfaat yang kembalinya kepada agama seseorang, demikian pula manfaat yang sifatnya dunyawiyah yang tidak mungkin bisa dihitung karena banyaknya manfaat-manfaat yang bisa didapatkan oleh seorang ketika menjalankan ibadah ini. Wa qad fassalna masalih al-hajji wa manafi'ahu fi mahallin akhar. Dan kami telah memberikan rincian tentang maslahat-maslahat dari ibadah haji ini serta manfaat-manfaat yang ada di dalamnya di kitab yang lain, ya, di antaranya karya tulis beliau yang menyebutkan tentang manafi' dari haji ini dalam kitab Ar-Riyad An-Nadhirah. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka, yakni orang-orang yang menjalankan ibadah haji ini, menyaksikan dan tentunya mendapatkan ya, sekian banyak manfaat untuk mereka. Ai diniyatan au diniyatun au dunyawiyah. Yani manfaat-manfaat yang sifatnya diniyah, manfaat agama dengan seorang dengan ibadah haji ini, ya, meraih keutamaan insya Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya, ya, dia kembali, ya, dalam keadaan sebagaimana, ya, dia terlahir, ya, dari ibunya, yakni tidak memiliki dosa, ya, bersih dari dosa dengan haji yang diterima tersebut. Ini di antara manfaat duniawiyah, manfaat diniyah. Demikian pula tentunya dengan ibadah ini sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, ya, seorang meraih kedudukan yang dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula manfaat duniawiyah dia akan dapatkan, ya, dari ibadah haji yang dijalankannya. Tapi ini sepintas dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terkait dengan kemudahan syariat haji, ya, demikian pula, ya, manfaat-manfaat yang bisa diraih oleh seorang muslim dari menjalankan ibadah yang mulia ini. Selanjutnya beliau menyatakan, summa ba'da zalika baqiyatu syara'il Islam allati hiya fi ghayati as-suhulati ar-raji'ati li ada'i haqqillahi wa haqqi ibadihi. Kemudian setelah rukun-rukun Islam yang lima tersebut, maka syariat-syariat Islam yang lainnya yang juga, ya, syariat-syariat tersebut fi ghayati as-suhulah, ya, pada puncak kemudahan di dalam menunaikannya. Yang kesemuanya dari syariat-syariat tersebut kembalinya kepada penunaian hak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hak hamba-hambanya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa hak-hak yang wajib ditunaikan oleh setiap kita, ya, terbagi dalam dua perkara besar, yakni hak yang terkait itu dengan hak Allah, yang kedua hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang yang salih adalah seorang yang menunaikan apa yang menjadi hak-hak ini, yakni hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fahiyya fi nafsiha muyassaratun, di mana syariat-syariat ini, ya, secara asalnya memang sesuatu yang mudah. Ya, jadi syariat Islam ini pada dasarnya memang adalah syariat yang mudah, ya, untuk dilaksanakan, ditunaikan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menginginkan pada diri-diri kalian al-yusra, yakni kemudahan, kemudahan dengan syariat ini. Wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menginginkan, ya, pada diri kalian untuk mendapatkan kesulitan. Demikian syariat ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, ya, untuk kita mendapatkan kemudahan. Sehingga jangan sampai ada di antara kita yang terjatuh dalam sikap takalluf, yakni membebani diri dengan sesuatu yang di luar dari batas kemampuan. Bercontoh misalnya seorang dalam kondisi sakit, ya, dia memaksakan diri untuk tetap berpuasa dengan meyakini, ya, bahwa kalau dia, ya, mendapatkan kesulitan dalam menjalankan puasanya, kemudian pahalanya semakin besar. Tidak demikian, ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan kita dengan syariat ini untuk memberat-beratkan diri atau bahkan untuk menyiksa diri. Baik. Ya, oleh karena itu, Sebagaimana sudah kita lewati pada pembahasan tentang kemudahan syahwat puasa. Jika seorang mengalami sakit, diberikan uzur untuk berbuka dan dia bisa mengqadanya di hari-hari yang lain. Kemudian, setelah kita ketahui bahwa syariat Islam dengan beragam perkara yang ada di dalamnya, ya, secara hukum asalnya ini sesuatu yang mudah, mudah ditunaikan, mudah dilaksanakan, mudah dijalankan. Wa ma dzalika idza 'arada lil 'abdi 'aridun maradin aw safarin aw ghairihima qattaba 'ala dzalika min at-takhfifat wa sukuti ba'dil wajibati aw sifatiha wa hay'atiha ma huwa ma'rufun. Bersamaan dengan kemudahan ini, ya, yang ada pada syariat Islam, jika datang pada seorang hamba suatu perkara, suatu kondisi yang di luar dari kondisi-kondisi biasanya, ya, entah itu sakit ataupun safar ataupun perkara yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mendatangkan, ya, pada perkara-perkara yang dihadapinya ini, ya, sekian banyak takhfifat, ya, keringanan-keringanan. Wa suquti ba'dil wajibat, demikian pula, ya, digugurkannya sebagian dari perkara-perkara yang wajib. Au sifatiha, atau pada, ya, sebagian dari sifat-sifatnya, sifat-sifat ibadah tersebut. Wa hayatiha, ataupun keadaannya, ya, keadaan dari penunaian ibadah tadi. Ma huwa ma'ruf, ya, dari perkara-perkara yang diketahui dalam syariat ini. Sebagai contoh misalnya, di antara, ya, keringanan yang diberikan kepada umat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai contoh yang sudah kita lewati, yakni bagi seorang musafir atau orang yang sedang sakit, diberikan keringanan untuk dia berbuka, ya, di bulan Ramadan dan membayarnya di hari-hari yang lain. Demikian pula bagi musafirin dibolehkan, dan bahkan ini yang sunnah, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengqasar salat-salat yang rubaiyah. Ya, bahkan para ulama menyatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dalam safar-safar beliau melaksanakan salat rubaiyah secara itmam. Ya, yakni sempurna 4 rakaat. Demikian pula salat yang sulasiyah, maghrib. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan kemudahan kepada hamba-hamba-Nya, ya, di dalam menjalankan syariat ini tatkala di sana ada perkara yang di luar dari kondisi normalnya. Dan sebagaimana kita ketahui, musafirun, ya, secara umum mereka menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, yang tidak didapati ketika dia dalam keadaan mukim. Demikian pula, ya, ketika seorang tidak mendapatkan air, ya, ataupun dia mengalami suatu kondisi yang tidak bisa menggunakan air untuk taharah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, ya, kemudahan bagi hamba tadi untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah dengan bersuci, dengan menggunakan pengganti air, ya, dengan debu. Baik ketika dia mengalami hadas besar ataupun ketika mengalami hadas kecil, ya, dengan bertayamum. Demikian pula, ya, terkait dengan digugurkannya sebagian dari perkara perkara yang ada dalam sebuah ibadah. Sebagai contoh, misalnya berdiri dalam sholat wajib, itu hukumnya rukun. Ya, hukumnya rukun. Ini pada sholat wajib. Adapun pada sholat sunnah, ya, sifatnya sunnah. Ya, dalam artian, boleh baginya dalam sholat sunnah untuk sholat dalam keadaan duduk. Nah, adapun dalam sholat wajib ini rukun. Namun ketika seorang menghadapi suatu kondisi tidak mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri, maka dia dibolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Bahkan seandainya duduk pun tidak mampu, maka dia sholat dengan berbaring. Ya, sebagaimana dalam hadis Imran ibn Husain, hadis yang sahih muttafaq alaih, Nabi SAW ketika menjenguk sahabat yang mulia ini yang beliau mengalami sakit bawasir, ya, maka Nabi SAW membimbing sahabatnya ini untuk menjalankan ibadah pada kondisinya tadi. Ini kondisi sedang sakit tadi. Nabi SAW menyatakan, salli qa'iman fa'ilam tastati' faqa'idan fa'ilam tastati' fa'ala janbin. Salatlah engkau dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Jika engkau dengan duduk juga tidak mampu, maka salatlah dengan berbaring. Ini sebagian di antara sekian banyak kemudahan yang dalam syariat ini, ya, yang menunjukkan bagaimana ya agung dan mulianya agama Islam ini, sehingga tidak ada alasan bagi seorang untuk menyatakan saya tidak mampu. Ya. Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya, dengan syariat ini Allah turunkan untuk kebaikan, untuk kemuliaan, untuk kemudahan mereka, dan untuk kebahagiaan mereka di dunia wal akhirah. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya menyatakan, summa idza nazara al-'abdu ila al-a'mal al-muwaddafati 'ala al-'ibadi fil yawmi wal laylah al-mutanawwi'ah min fardin wa naflin wa salatin wa siyamin wa shadaqatin wa ghayriha وأراد أن يقتدي فيها بأكمل الخلق وإمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم رأى ذلك غير شاق عليه ولا مانع له عن مصالح الدنيا. Kemudian ketika seorang melihat pada amalan-amalan yang wadzafah, yakni yang diwajibkan ya atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, di siang dan malam harinya, ini amalan-amalan syariat ini dengan beragam macamnya, ya, al-mutanawwi'ah yang beragam macamnya, min fardin wa naflin, baik yang hukumnya fardu wajib ataupun yang hukumnya sunnah, wassalatin wassiyamin wassadaqatin wa ghairiha, baik itu berupa ibadah salat, ibadah puasa, sadaqah maupun yang lainnya. Wa arada an yaqtadiya fiha bi akmalil khalqi wa imamihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia menginginkan untuk betul-betul dalam pelaksanaan ibadah tadi mencontoh, ya, sebagaimana yang ada pada ya, pelaksanaan ibadah-ibadah tadi oleh ya, semulia-mulia makhluk, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan imamnya mereka, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat bahwa pelaksanaan ibadah tadi itu bukan sesuatu yang memberatkan baginya, ya tidak pula menghalanginya ya dari mendapatkan maslahat-maslahat dunianya. Tapi sebagai contoh misalnya ya terkait dengan qiyamul lail. Ya, terkait dengan qiyamul lail, ya salat malam ataupun salat tahajud. Baik. Kita mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau tetap memanfaatkan waktu malamnya ya di samping menjalankan qiyamul lail untuk beliau memberikan hak pada fisiknya untuk istirahat. Ya, jadi tidak semalam suntuk ya beliau menjalankan qiyamul lail. Ya, dan ini contoh pelaksanaan ibadah dari beliau. Demikian pula dari sisi jumlah rakaatnya. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidaklah ya melampaui yakni 11 rakaat dari qiyamul lailnya tidak di bulan Ramadan, tidak pula di luar bulan Ramadan. Jadi ya, hitungan jumlah rakaat ini sesungguhnya bukan sesuatu yang berat. Ya, ketika seseorang ingin ya menjalankan yakni qiyamul lail dalam bilangan rakaat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya, kan dari ibadah puasa. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As tentang ibadah puasa yang beliau inginkan untuk menjalankan ibadah dari ibadah sunnah, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Ya, dan ini tentu kalau kita mengukur dari waktu kehidupan kita dalam 1 bulan 3 hari ya dibandingkan hari-hari dalam sebulan ini bukan sesuatu yang kadar yang banyak ya. Kemudian Abdullah Ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma meminta kepada Nabi untuk menunjukkan yang lebih baik daripada itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menunjukkan pada beliau yakni puasa dari hari Senin dan Kamis. Baik. Dan jika kita bandingkan ya puasa Senin Kamis ya, rata-rata dalam sebulan ini adalah sekitar 8 atau ya 9 hari dalam sebulan. Baik. Ya, ini pun tidak ada setengahnya dari hari-hari kita ya dalam sebulan. Kemudian Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma ya meminta kepada Nabi untuk ditunjukkan yang lebih daripada itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada beliau yakni ya saum ya yang dikenal dengan saum Daud. Ini sehari berbuka, sehari berpuasa. Baik. Jadi ketika seorang menjalankan ibadah ini, ya, maka dalam hitungan sebulan dia menjalankan setengah dari ya dari hari-harinya dalam sebulan tersebut. Dan ketika Abdullah ibn Amr ibn As meminta lagi yang lebih baik daripada itu dari ibadah puasa yang sifatnya rutin, ya, dari ibadah sunnah dalam ibadah puasa ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak ada puasa sunnah yang lebih baik daripada itu, yakni yang sifatnya rutin bagi seseorang untuk menjalankannya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ya berpuasa ya puasa sunnah yang sifatnya sebulan penuh ini tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hatta di bulan Sya'ban yang beliau memperbanyak puasa-puasa sunnah ya beliau tidak berpuasa satu bulan penuh. Ya, tidak ada puasa satu bulan penuh kecuali puasa di bulan Ramadan. Kemudian, bal yatamakkanu ma'ahu min ada'il huquqi kulliha. Haqqillahi wa haqqin nafsi wa haqqil ahl wal ashab wa haqqi kulli man lahu haqqin man lahu haqqun 'alal insan birifqin wa suhulatin. Bahkan ketika dia berupaya untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah-ibadah dari perkara-perkara ibadah yang ada, memungkinkan ya bagi dia ya untuk bisa menjalankan seluruh hak yang ada, baik yang terkait dengan hak Allah ataupun hak diri, hak keluarga, hak para sahabat, dan hak dari seluruh manusia yang menjadi tanggung jawab dia untuk menunaikannya, ya, dia akan bisa menjalankan itu semua dengan lembut, dengan nyaman, dan dengan mudah. Wa amma man syaddada ala nafsihi falam yaktafi bima ittafa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala bima 'allamahu al-ummah wa arshadahum ilayhi bal ghala wa aghla fil 'ibadah fa inna ad-din yaghlibuhu wa akhir amrihi al-'ajz wal-inqita'. Adapun seorang yang berupaya untuk memberat-beratkan dirinya, tidak merasa cukup dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkannya, tidak pula merasa cukup dengan yang diajarkan oleh Nabi kita dan dibimbingkan oleh Nabi kita kepada umat ini, bahkan dia melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam menunaikan ibadah, ya, maka sesungguhnya agama ini akan mengalahkannya. Dia tidak akan mampu untuk menjalankan apa yang dia telah melampaui batas tadi, dan akhir perkaranya yang terjatuh, ya, yang jadikan dia terjatuh di dalamnya, yakni al-ajz wal-inqita'. Dia tidak mampu untuk menjalankan apa yang dia berat-beratkan diri padanya tadi, dan akhirnya terputuslah dia dari amalan tersebut. Ini akhir urusan orang yang tidak merasa cukup, ya, dengan apa yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian dia mengalami futur, ya, sampai akhirnya dia terputus dari ibadah. Walihada qala, oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walan isyadaddina ahadun illa ghalabah. Dan sekali-kali tidaklah seorang memberat-beratkan diri dalam menjalankan agama ini, ya, kecuali agama ini akan mengalahkannya. Faman qawama hadzal din bi syiddatin wa ghuluwin wa lam yaktasid ghalabahu ad-din wastahsara wa raja al-qahqara. Siapa saja yang menghadapi agama ini dengan syiddah, ya, dengan sikap keras dan wulu melampaui batas, walam yaktasid, tidak sederhana, tidak sesuai dengan apa yang datang dari sunnah, dari ajaran Nabi, maka agama ini akan mengalahkannya, dan akhirnya dia pun akan terjatuh ke dalam penyesalan, dan dia akan justru mundur, ya, kembali ke belakang. Walihada amara sallallahu alaihi wasallam bil qasd wa hatha alaihi faqala wal qasd al qasd, ya, tablugu. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita sederhana dalam menjalankan agama ini, dan mendorong kita untuk menjalankan sifat pelaksanaan seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al qasd, sederhana, sesuai dengan apa yang datang dari sunnah, tablughu, niscaya kalian akan sampai kepada tujuan yang kalian cari, yakni kebahagiaan di dunia wal akhirah. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.